Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram dengan syarah dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada hadis yang terakhir dari bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq. Bab anjuran untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nah, man hafizul hadis falyaqra. Insyaallah. Semangat. Hadir. Rawahu Hibban. Naam, rawahu Ahmad wa sahahahu Ibn Hibban. Baik, ahsan. Hadis pendek ya. Nah, minimal 3 orang yang menghafalnya. Kalau enggak kita lanjutkan. Naam, fadhal. Nah, ahsan. Allah belakang. Nah. Hadzal. Ha. Yang paling belakang. Nah, ahsan. Ada lafadz hasanta, ada lafadz ahsanta. Ya. Yang lain. Fadl. Naam, ahsan. Yang lain, sebelah kanan belum. Fadhal. Naam. Kiri sudah ya. Ini kiri apa kanan? Hah? Kalau dari anak kiri ya. Baik. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjut. Kalau yang pendek-pendek enggak ada hadiahnya ya. Kalau yang sulit-sulit, nah baru nanti ada hadiahnya. Kita lanjut pada bab yang berikutnya. Kita masuk pada babud zikr. Bab tentang zikir. Dan ini bab yang terakhir ya, bab yang keenam dari Kitabul Jami' Az-Zikru Wad-Du'a, bab tentang zikir dan doa. Baik, kita baca mukaddimah yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Qala Asy-Syarih rahimahullahu taala mukaddimah, pendahuluan. Qala Abu Hamid Al-Ghazali, berkata Abu Hamid Al-Ghazali, "Laisa ba'da tilawati kitabillahi 'azza wa jalla ibadatun tuadda bil lisani afdal min dzikrillah ta'ala." Wa yadullu 'ala fadli dzikr qawluhu ta'ala, "Fadhkuruni adzkurukum washkuru li wa la takfurun." Wa la dzikrullahi akbar. Mestinya wa qauluhu ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Berkata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Laisa ba'da tilawati kitabillahi 'azza wa jalla ibadatun tu'adda bil lisani afdal min dzikrillah ta'ala." Tidak ada setelah membaca kitabullah, membaca Al-Quran, suatu ibadah yang ditunaikan dengan lisan yang lebih afdal daripada zikrullah. Tidak ada ibadah setelah tilawah kitabillah, setelah tilawah Al-Quran, yang ibadah tersebut ditunaikan dengan lisan yang lebih afdol daripada zikrullah. Berarti ibadah yang ditunaikan dengan lisan paling afdolnya adalah apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Setelah itu baru apa? Zikrullah. Sehingga beliau mengatakan tidak ada setelah tilawatul Quran suatu ibadah yang ditunaikan dengan lisan yang lebih afdol daripada zikrullah, berzikir kepada Allah. Wa yadullu ala fadli dzikr qauluhu ta'ala, dan yang menunjukkan terhadap keutamaan zikrullah diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat yang lain, dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Wala dzikrullahi akbar." Dan sungguh salat itu adalah zikrullah yang paling besar. Dan di sana masih banyak ayat-ayat yang lain. Jika antum membaca Al-Quran akan antum mendapati beberapa ayat yang menunjukkan keutamaan zikrullah. Antum bisa merujuk lagi ke kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lain. Di sini beliau hanya meringkas atau menyebut keutamaan zikrullah secara ringkas sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang menunjukkan terhadap keutamaan zikrullah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi, "Ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat syafatahu bi." Aku senantiasa bersama hambaku selama dia mengingatku dan kedua lisannya bergerak karenaku. hadis rawahu Ahmad bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. Bahwasanya Allah berfirman, ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat syafatahu bi. Ini juga hadis pertama yang dibawakan oleh Syekh Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam bab ini, hadis Abu Hurairah. Kemudian waqala Ibnu Qayyim fi Madarijis Salikin, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Madarijis Salikin dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul dzikr wa hiya manzilatul qaum. Dan di antara tingkatan-tingkatan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in adalah manzilatul dzikr, tingkatan adzikr. Wa hiya manzilatul qaum, dan tingkatan ini adalah tempat persinggahannya kaum, tempat persinggahannya manusia, ya. Amalan yang mereka kerjakan. Wa dzikru 'ubudiyatul qalbi wal lisan. Sedangkan dzikir itu adalah penghambaan hati dan lisan. Wahia ghairu muaqqadatin, dan ibadah ini ya, tidak terbatas waktu, bisa dilakukan kapan saja. Ghairu muaqqadah, tidak terbatas waktu. Balhum yu'marun bidzikri ma'budihim, bahkan mereka itu manusia diperintahkan untuk mengingat sesembahannya, itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahbubihim, mengingat kekasihnya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kulli hal, pada setiap keadaan. Itu manusia dianjurkan untuk banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kulli hal, pada setiap keadaan. Kemudian kata beliau lagi, wa dzikru jala'ul qulub wa siqaluha. Dan zikir adalah penerang hati dan siqalnya, itu pembersihnya, ya. Siqal, sesuatu yang bisa membuat sesuatu mengkilap, ya. Mengilap. Nah. Dan zikrullah adalah jala'ul qulub, penerang hati. Wasiqaluha. Wa huwa babullahil a'zam al-maftuhi bainahu wa bain 'abdi. Dan zikrullah adalah pintu Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yang terbuka. Bainahu wa bain 'abdi, antara Allah dengan hambanya. Zikrullah adalah pintu Allah yang terbuka, yang paling besar, antara Allah dengan hambanya. Malam yakfalhul abdu bighaflatihi, selama hamba tidak lalai karena kelalaiannya. Wahwa ruhul a'mal, Dan zikrullah juga adalah ruhnya amalan. Ruhnya amalan itu zikrullah. Fa'idha khamalal abdu anil zikr. Dan apabila seorang hamba itu lemah dari berzikir, malas berzikir, kurang berzikir, ya, lemah. Kana kal jasadil ladzi la ruha fi. Maka dia itu seperti jasad yang enggak ada ruhnya. Ketika hati kosong dari zikrullah. Ya. Ketika seorang hamba, ya, malas berzikir kepada Allah, lemah dalam berzikir kepada Allah, ya, maka dia seperti jasad yang tidak ada ruhnya. Jasad enggak ada ruhnya, berarti apa? Mati, ya. Nah, seperti jasad yang mati. Nah. Ini perumpamaan seorang hamba yang kosong dari zikrullah. Dia seperti orang yang mati. Wa dzikru thalathatu anwa'. Dan zikir itu sendiri ada tiga macam. Dzikrun yatawatau 'alaihi al-qalbu wal lisan. Yang pertama adalah zikir dengan hati dan lisan, kedua-duanya. Wa huwa a'lahu, dan ini derajat yang paling tingginya, berzikir dengan hati dan lisannya. Nah, lisannya mengucapkan zikrullah, hatinya juga seperti itu, ya, meyakini apa yang dia ucapkan, sesuai antara ucapannya dengan apa yang ada dalam hatinya. Ya. Wa dzikrun bil qalbi wahdahu wa huwa bid darajati tsaniyah. Jenis yang kedua, zikir dengan hati saja. Dan ini tingkatan kedua. Ini tingkatan yang kedua. Kalau yang paling tinggi yang pertama tadi, berzikir dengan hati dan lisan. Tingkatan yang kedua, berzikir dengan hati saja, lisannya enggak. Wa dzikrun bil lisanil mujarrad wa huwa bid darajati tsalitsah. Kemudian jenis yang ketiga adalah berzikir dengan lisan saja. Tetapi hatinya enggak tahu kemana. Atau hatinya tidak faham apa yang dia ucapkan. Tidak mengerti apa yang dia ucapkan dengan lisannya, sehingga berzikir hanya dengan lisannya saja. Ya. Wahwa bidarajati tsalitsah, dan ini tingkatan zikir yang ketiga. Maka penting bagi kita untuk mengetahui makna-makna, ya, lafaz zikir yang kita ucapkan, agar supaya kita berzikir dengan lisan kita dan hati kita. Tidak sekedar diucapkan kemudian kita tidak memahaminya, enggak tahu maknanya, tetapi berusaha untuk mengetahui maknanya, agar supaya kita bisa meraih tingkatan yang pertama, berzikir dengan hati dan lisan, tidak dengan hati saja atau tidak juga dengan lisan saja. Tetapi berzikir dengan hati dan lisan, dan ini tingkatan zikir yang paling tinggi. Kemudian wa anwa'uz dzikri tsalatsah. Dan jenis-jenis zikir tsalatsatun, ada tiga. Sana'un wa du'a'un wa ri'ayatun. pujian. Ini yang pertama. Yang kedua doa. Yang ketiga riayah. Nah, riayah, pemeliharaan, perhatian. Wal adhkarun nabawiyah tajma'ul anwa as-salazah. Dan zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis beliau atau yang ada pada hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, itu mengumpulkan tiga jenis zikir ini. Fa innaha mutadamminatun lisana'i 'ala Allah. Sesungguhnya zikir-zikir nabawiyah, zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutadamminatun lisana'i 'ala Allah, itu mengandung pujian kepada Allah. Wa ta'arud lid-du'a, dan juga mengandung doa. Wa mutadamminatun li kamalir riayah wa maslahatil qalb, dan juga mengandung sempurnanya riayah, sempurnanya pemeliharaan dan kemaslahatan hati. Ini dimaksud dengan jenis-jenis zikir. Ada tiga: sana wa du'a wa ri'ayah. Sana pujian, yaitu mengandung pujian kepada Allah. Du'a, itu mengandung doa. Wa ri'ayah, dan mengandung ri'ayah, pemeliharaan, yaitu pemeliharaan na'am hati, penjagaan hati atau kemaslahatan hati. Wafiha ta'limu al-qalbi munajatar rabb ta'alluqan wa tadarru'an wa isti'tafan wa ghairu dhalika min anwa'il munajat. Dan di dalam zikir-zikir nabawiyah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padanya terdapat na'am ta'limul qalb munajatar rabb, pembelajaran terhadap hati, ya, bagaimana bermunajat kepada Allah. Bagaimana kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dalam zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padanya terdapat ini, ta'limul qalbi munajatar rabb. Pembelajaran hati, bagaimana bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'alluqan, dengan penuh ketergantungan kepada Allah. Wa tadarru'an, dan juga penuh tadarru', ya, ketundukan, kepatuhan, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isti'tafan, ya, dan sangat berharap belas kasihan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairu dhalika min anwa'il munajat, dan yang selain itu dari jenis-jenis munajat, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi selesai dari mukaddimah dari Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Kita langsung pada hadis yang pertama yang disebutkan dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana ma'a 'abdi ma dzakarani وتحركت بشفتاه أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تا ta'liqan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, yaitu hadis qudsi, ana ma'a 'abdi ma dzakarani, aku senantiasa bersama hambaku selama hambaku mengingatku, wa taharrakat bi syafatah, dan kedua lisannya, kedua bibirnya bergerak karenaku. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama hambanya selama hamba tersebut mengingatnya, ya, dan kedua bibirnya bergerak karena berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini juga dalam kitab sahihnya, tetapi ta'liqan, secara ta'liq atau mu'allak. Apa secara mu'allak? Nah, tidak ada sanadnya langsung, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ila akhiril hadis. Nah, tanpa menyebutkan sanadnya. Darajatul hadis sahihul isnad. Hadis ini kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala sahih sanadnya. Sahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan kama qala al-muallif. Disahihkan oleh Syekh Ibnu Hibban dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liq sebagaimana yang diucapkan oleh penulis. Qala Al-Busiri fi Zawaid Ibn Majah, berkata Al-Imam Al-Busiri dalam kitabnya Zawaid Ibn Majah, fi isnadihi Muhammad Ibn Mus'ab Al-Qarqasani. Dalam sanadnya, dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Muhammad Ibn Mus'ab Al-Qurqusani. Qala fihi Shalih Ibn Muhammad dhaif. Shalih Ibn Muhammad berkomentar tentang Muhammad bin Mus'ab tadi, dhaif, Muhammad bin Mus'ab ini dhaif, lemah. Lakin tetapi rawahu Ibn Hibban fi sahihihi min tariqi Ayyub Ibn Suwaid wa huwa dhaif. Tetapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari jalan Ayyub Ibnu Suwaid, dan Ayyub Ibnu Suwaid juga lemah kedudukannya dalam periwayatan hadis. Wa dzakarahu Al-Mundhiri fi At-Targhib wa sakata anhu, dan Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala menyebutkan tentang beliau dalam kitabnya Targhib. Wasa kata anhu, tetapi tidak berkomentar tentang Ayyub Ibn Suwaid. Nah, alhasil dalam setiap jalannya ada sisi kelemahan. Namun, ya, kelemahannya kelemahan yang munjabir, ya, bukan kelemahan yang jiddan, ya, bukan dhaifun jiddan, tetapi dhaifun munjabir, kelemahan yang bisa terangkat dengan digabungkannya, ya, jalan-jalan tersebut, ya, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, ya. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Nah, wal hadis, dan hadis ini huwa makna al-hadis alladhi fil Bukhari wa Muslim. Hadis ini semakna dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari nomor hadis 7405, Sahih Muslim nomor hadis 2675. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhum. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa taala berfirman, ya, masih hadis kudsi ini, ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah azza wa jal, aku, ya, bagaimana prasangka hambaku terhadapku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku senantiasa bersama hambaku, idza dzakarani, apabila dia mengingatku, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, dan apabila dia mengingatku dalam dirinya, ya, ketika dia bersendirian, dia berzikir, dzakartuhu fi nafsi, maka aku ingat dia dalam diriku, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhum, dan apabila dia mengingatku di tempat yang apa ini, di majelis, ya, yang ada orangnya, fi mala'in, apabila dia mengingatku dalam majelis, ya, di hadapan orang lain maksudnya, dzakartuhu fi mala'in khair minhum, aku akan mengingat dia, aku akan menyebut-nyebutnya di majelis yang lebih baik daripada majelis mereka. Itu majelis apa? Majelis para malaikat. Al hadis sahih, rawahul Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis tadi, ya, maknanya na'am sama dengan hadis ini. Walahu syahid, dan hadis ini juga ada penguatnya. Qala al-Hafidz al-Iraqi akhrajahu al-Hakim min hadis Abi Darda wa qala sahihul isnad. Berkata al-Hafidz al-Iraqi bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Hakim dari hadis Abu Darda wa qala, dan beliau berkata sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih. Itu hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini, ada penguatnya lagi dari hadis Abu Darda. Baik. Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala belum menyebutkan faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis, ya. Karena beliau menyebutkan beberapa hadis dulu, ya. Empat hadis beliau sebutkan. Setelah itu baru beliau menyebutkan faidah-faidahnya, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis-hadis di atas. Jadi beliau menyebutkan langsung empat hadis. Namun labas karena baru satu hadis yang kita baca, ya, sehingga kita baca juga faedah yang beliau sebutkan tentang hadis ini, hadis yang pertama. Nah, kita langsung loncat ke ma yu'khadhu minal hadis. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis. Al-awwal, yang pertama, hadhil ahaditsus syarifatu kulluha fi bayani fadli dzikrillahi taala. Hadis-hadis yang mulia ini semuanya menjelaskan tentang keutamaan dzikrullah taala. Boleh sebutkan empat hadis dulu baru penjelasan faedah-faedahnya. Fa innal haditsa raqam 1344, Sesungguhnya hadis nomor 1344, itu hadis yang pertama ini dari bab az-zikr, hadis yang kita baca tadi, hadis Abu Hurairah, yadullu ala anna Allah ta'ala ma'a 'abdihi bil auni wat tasdid wat tawfiq. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hambanya, yaitu dengan pertolongannya, itu Allah akan menolong hambanya. Wat tasdid, Allah akan meluruskannya, Allah akan membantunya. Wat taufik, dan Allah akan memberikan taufik kepadanya. Ini makna Allah bersama hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hambanya, Allah akan memberikan taufik kepadanya, Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya. Madama 'abduhu yadhkuruhu fi qalbihi wa ya'lamu qurbahu minhu wa muraqabatahu iyyah wastima'ahu li dzikrihi wa qurbahu min munajatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hambanya dengan pertolongannya, perlindungannya, penjagaannya, taufiknya dan seterusnya, selama madama abduhu, selama hambanya yadhkuruhu fi qalbih, selama hambanya mengingatnya, yaitu mengingat Allah di dalam hatinya. Wa ya'lamu qurbahu minhu, dan dia mengetahui dekatnya Allah dengan dia. Wa muraqabatahu iya, dan dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi dia. Wastima'ahu li dzikrihi, dan dia mengetahui bahwasanya Allah mendengar lafaz-lafaz dzikirnya. Wa qurbahu min munajatihi, dan dia mengetahui bahwasanya Allah dekat dengan munajatnya. Wa madamat syafatahu tantiqani bi dzikrihi, dan selama kedua lisan, apa, kedua bibirnya bergerak mengucapkan zikrullah. Nah. Wa tarafani bitamjidihi, dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengagungkannya. Nah. Ini makna singkat dari hadis yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama hambanya, yaitu Allah akan menolongnya, membantunya, memberikan taufik, menjaga, melindunginya, dan seterusnya, selama hamba tersebut berzikir, mengingat Allah dengan hatinya dan lisannya. Mengingat Allah dengan hatinya, dia mengetahui bahwasannya Allah mengawasinya, dia meyakini bahwasannya Allah mendengar lafaz-lafaz zikir yang dia ucapkan, Allah mendengar munajatnya. Dengan lisannya, yaitu lisannya atau kedua bibirnya mengucapkan ucapan lafaz-lafaz zikrullah, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika di sana tidak ada keutamaan zikrullah kecuali ini, ya ini sudah cukup bagi kita untuk memotivasi dan mendorong kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu bersama kita selama kita berzikir kepada Allah, selama kita mengingat Allah, selama hati kita berzikir dan kedua lisan kita basah dengan zikrullah. Dan amalan zikrullah, amalan yang sangat mudah untuk dilakukan, tidak membutuhkan uang ribuan, ratusan ribu, jutaan lah, tidak. Tetapi tidak dapat melakukan ibadah yang mudah dan ringan ini, kecuali yang Allah berikan taufik. maka minta taufik kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, ya, agar diberi kemudahan untuk melafadzkan zikrullah atau lafadz-lafadz zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Insyaallah cukup untuk malam hari ini, ya. Untuk hadis berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Hadisnya dihafal, ya. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.